Baik, Bang Haji Lumaira, terima kasih dari Jazz Alvin Ridho juga. Dan ini akhir dari perjumpaan kita di Jazz Alvin. Dan sebagai penutup, kita akan saksikan ya penampilan dari Sang Raja Dangdut Roma Irama berduet bersama putra mahkotanya Ridho. Kita saksikan sama-sama berikut. Sampai jumpa. Terlukiskan bahagia. selera, tergugah jiwa, untuk menyemaikan beri.